Jika seorang meninggal, akan tetapi masih ada susuknya. Masih ada susuknya. Apakah teranggap meninggal dalam kesyirikan? Barakallahu fikum. Tergantung keadaan orang tersebut, bagaimana bisa susuk masuk di dalam dirinya. Apakah waktu itu dia berupaya dengan ilmu bahwa itu adalah syirik, tapi dia paksakan, atau dia diberi orang lain, atau dia, wallahu ta'ala alam, apakah dia ala ilmin atau ala jahlin. Itu pertamanya, memang dia sudah tahu tentang kejelekan susuk tadi atau tidak tahu. Tentunya kalau orang tidak tahu, hukumnya akan berbeda dengan orang yang tahu. Yang kedua, apakah ala iradah atau ala ijbar? Apakah dia memiliki iradah saat itu, dia yang menghendakinya, atau orang lain yang menghendakinya, sehingga dipasang oleh orang lain, misalnya orang tuanya. Sebab beberapa anak perempuan di beberapa desa, ya, saya mendengar orang tuanya yang memasangkan pada anaknya sejak kecil. Anak itu gak tahu apa-apa, tetapi merasakan dirinya seperti ada jinnya, maka dia berupaya untuk dirukyah. Baru ketahuan kalau ternyata dia diberi pagar oleh orang tuanya. Mereka istilahkan pagar dalam tanda petik. Maksudnya pagar itu adalah sudah dikasih jin-jin yang diikatkan pada dirinya supaya dijaga. Ini barakallahu fikum akan berbeda lagi hukumnya, karena itu bukan kehendak dia tapi kehendak orang lain, dan seterusnya. Barakallahu fikum. Sehingga kalau kita sebagai keluarganya dan kita melihat dia sholat, beribadah, doakan saja. Mudah-mudahan dia termasuk yang tidak mengerti sehingga masih mungkin mendapatkan ampunan. Wallahu ta'ala a'lam.